Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Ahlu hikmah sebagian menyatakan, kenapa sih kok mulut itu kayak untu? Ada gigi dan juga masih ada bibir. Ibarat rumah itu dipager, habis dipager dikembok maning. Kuping masih ada pagernya? Hah? Tidak ada. Irung untuk pageri? Tidak ada. Semuanya tidak ada. Tapi kalau mulut ada pagernya, si orang kemboi albibiru, bibir ini. Ini adalah satu isyarat benar-benar mulut ini perlu dijaga. Jangan dibiarkan asal keluar kata-kata. Karena itu Nabi SAW berkata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan au liyasmut. Siapa orang yang dia tadi itu mantap imannya dengan Allah dan hari kiamat, maka dia harus berkata baik, kalau enggak diam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu 12 tahun untuk membiasakan banyak diam. Sangu batu Pak kemana-mana ditaruh di mulutnya supaya enggak ngomong. Kalau mau sholat baru diambil, kalau mau makan atau minum baru diambil, kalau ngomong udah sangat butuh ngomong baru diambil batunya, lendak ditaruh di mulutnya. Sampai 12 tahun udah biasa enggak banyak diem, kurang ngomong, ngomongnya hanya seperlunya, baru udah terbiasa. Masya Allah. Saking takutnya ngomong salah gitu. Dan sedikit orang masuk ke neraka disiksa gara-gara salah bicara, saudara. Sehingga dikatakan dalam riwayat yang lain, kalau setiap pagi bangun tidur semua anggota badan ini nginget kena sama mulut. Jadi loh ya, saya bisa ceraka karena kamu. Semua anggota badan ini akan menginget kena sama mulut. Hati-hati. Saya ini bisa celaka, saya ini bisa hancur gara-gara kamu. Kalau sudah orang salah ngomong, dikampleng. Saya dikampleng masuk cangkemi. Moto nih abang, gara-gara mulutnya. Tempak, gara-gara mulutnya. Diwantem wetengi, gara-gara mulutnya. Padahal yang salah mulutnya. Nah kalau kampleng kan naik mulut. Tapu ono dewi. Ini di dunia, apalagi nanti di akhirat. Mulut ini paling banyak kesalahan. Paling banyak kesalahan itu adalah mulut. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.